Selamat malam. Menurut gua Suci itu udah banyak memerdekakan komik-komik. Diangkat derajatnya. Kayak di Suci 1 ada Ernest Prakasa. Sebelum Suci dia cuma ngkongko biasa. Setelah Suci dia jadi sutradara tapi tetap ngkongko. Di Suci 4 ada David Nurbianto. Sebelum Suci dia tukang ojek. Setelah Suci dia alergi naik ojek. Lawan gue nih, Oki Rengga. Sebelum Suci dia kiper cadangan ketiga. Gara-gara Suci dia bisa jadi grand finalis. Walaupun tetap jadi juara cadangan gue. Iya gue mikir ah, Oki Rengga tuh kiper cadangan ketiga aja nih. Bisa-bisanya lu ngerebut cewek temen. Gue gak kebayang, bener gak kebayang kalau dia jadi juara gitu. Jangankan cewek, bini temen direbut ntar. Makanya gue pesen nih, Rip. Arif Brata, hati-hati Rip. Bini lu direbut lagi. Tapi tenang Rip, dia kan cuma cadangan juara gue. Yang ada lu hati-hati sama gue. Ya menurut gue ya, kemerdekaan tuh kita belum merdeka banget lah. Buat nyampein opini nih dalam hal komedi aja kita belum bebas. Waktu itu Rigen pernah bawain materi ojek, cewek gendut naik ojek online. Itu diserang lo sama cewek-cewek di Instagram. Yang nyerang ya cewek-cewek gendut itu gitu. Rigen dianggap mempermalukan tubuh cewek-cewek gendut gitu. Gue mikir ya kalau misalnya dia marah berarti emang dia masih malu sama tubuhnya ya kan. Kalau emang malu jangan marah-marah, diet. Gue mah kalau dikatain gendut gak marah gue. Bukannya penyabar apa gimana, gue males diet. Cuma gue takutnya gara-gara ngomong ini ntar gue diserang juga sama cewek-cewek gendut ya kan. Gue makanya mau pesen nih, kita sama gendut harus solid lah. Ya kalau hidup gue tuh belum merdeka banget lah. Gue tuh gak merdeka dari komen-komen orang sekitar gue. Ya kayak tetangga gue gitu tuh. Gue bilang, gue ngaku, gue stand up komedian sama tetangga gue. Stand up nganggur aja lo katanya. Udah yang nganggur kagak pernah masuk TV lagi katanya. Iya tapi sekarang gue udah masuk TV, gue udah lepas dari komen tetangga gue ya kan. Eh sekarang malah kena komentar netizen di YouTube. Mana pedes-pedes bener nih. Ada yang komen gini, stand up sendiri, ketawa sendiri, goblok. Allah. Salah gue apa dikatain goblok tuh. Baca komen itu gue jadi kangen komen tetangga gue bener. Mendingan dia gitu, gue tanya kan. Bu, kok sekarang gak pernah komenin saya lagi gitu? Lah kan udah di YouTube, kata dia. Itu. Ngeselin ya dengar komen netizen, gue jadi ingat ungkapan kata Bung Karno gitu. Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah dari bangsa asing. Perjuangan kalian akan lebih berat karena ngelawan dari bangsa sendiri. Gila, Bung Karno visioner. Dia tahu kalau kita bakal perang sama netizen. Perang sama netizen mah gak ada gunanya ya kan. Lihat tuh, Uus. Tiap ada komen netizen dibales-balesin sama dia. Iya kan? Mana Uus tuh? Efeknya apa? Makin banyak yang ngatain dia. Lagi perang sama netizen gak bisa dibanggain ya kan. Kalau kakek-kakek kita dulu cerita kan. Dulu cuk, kakek perang sama Belanda demi kemerdekaan Indonesia. Keren gitu. Uus kalau cerita sama cucunya. Dulu cuk, kakek perang lawan netizen gara-gara ngehina fans K-pop. Ya menurut gue ya kemerdekaan tuh artinya kita bisa bebas ngomongin informasi apa aja yang kita tahu tanpa harus ditutup-tutupin. Makanya nih gue bakal undang teman gue alumni Suci 7, dia adalah host acara Gibah. Acara Gibah adalah acara yang ngomongin dunia seputar stand up komedi tanpa yang tutup-tutupin. Langsung aja beri tepuk tangan buat Arya Novrianus. Selamat datang di acara Gibah, acara yang isinya cuman gosip, gosip, dan gosip. Hari ini gue bakal gosip sama temen gue, Popon Carol. Yoi. Ini siapa nih? Temen gue, kameramen Gibah. Oh, kameramen. Gue kira gembel stasiun. Pon, langsung aja, Pon. Langsung aja. Panji kan lagi bikin tur dunia nih, yeah. Stand up. Gue pernah dengar gosip katanya ada komik yang nolak ajakan Panji untuk jadi opener. Oh. Siapa, Pon? Lo tau gak sih, Pon? Yang gue tahu sih, Ridwan Remin. Tahu dulu. Yang gue tahu ya, dulu tuh Ridwan Remin seneng banget nge-tweet gini. Gue udah punya materi baru nih, komunitas gak ada yang ngundang. Dia minta-minta diundang komunitas. Diajak Panji, ditolak. Berarti acara Panji gak lebih keren daripada acara komunitas. Yes. Eh gak apa-apa, bawain aja Oki. Remin ketawa. Oh Remin. Kalau ngomongin Remin, gue juga pernah denger gosip tuh, Pon. Yeah. Katanya dia tuh kalau nonton stand up gak pernah ketawa. Dah, pas banget tuh. Di show satu gue, dia pernah begitu. Oh bener, liatin. Mana? Ada videonya. Langsung aja istirahat di tempat. Berdua-duaan. Remin sama Dani Beller sama-sama anak komunitas Bogor. Emang anak komunitas Bogor kalau dikasih stand up gak seneng. Dia senengnya kalau foto-foto di Monas. Pon, berarti lu sekarang tinggal berdua ya, Pon? Tinggal berdua. Lu sama Oki Rengga. Oki Rengga. Gue pernah denger gosip juga soal Oki Rengga. Katanya dia tuh playboy, Pon. Emang bener ya? Playboy banget. Dia udah punya neneng nih. Bisa-bisanya digodain orang wardrobe sama orang makeup. Serius? Iya. Gue pernah gaping di belakang nih ngomong sama orang makeup. Namanya Niki kan. Niki kalau mau sama abang, abang bisa putusin yang di depan. Allahu Akbar. Enggak. Pon. Gua gak percaya. Gak percaya, ini ada saksinya nih, korbannya. Langsung aja, Niki. Oh ini. Bener Rick, lo pernah dispikin Oki. Tuh kan, gila gue bilangnya. Ki, gue lo Oki bilangnya abis ini, Popon ngiri aja. Gue gak ngiri Ki, gue mah ada cewek gue yang nonton. Dia nyemangatin gue, dukung gue, gak bakal gue sia-siain. Gak kayak lo nyanyain neneng. Iya. Gue Popon, selamat malam. Sekali lagi tepuk tangan buat Popon Kerok. Tapi banyak banget di sini yang dukung Popon Kerok. Mana dong suaranya? Wah. Dari keluarga, pacar, ya luar biasa. Oh, ada pacarnya. Pacarnya tuh. Oh, ada yang mau juga sama Popon. Kita juga punya ini dukungan untuk Popon. Ya. Kita mau lihat sekarang apa nanti? Sekarang dong. Kita nanti? Lihat ini dia. Popon, lu pasti juara 1/8. Gue yakin banget. Kenapa? Karena orang-orang di New York juga yakin lu adalah juara 1/8. Nih. Video dukungan dari Bang Dane itu mentor gue di stand up, terus ada Cynthia, pacar gue, terus ada ayam dan keluarga semua, ada bule, om, ade, bikin tambah semangat lagi sih buat jalanin grand final nanti. Ya seneng banget gitu. Buat mereka sebenarnya jadi juaranya Popon tidak berdampak apa-apa ke mereka kan, karena mereka nggak dapat apa-apa gitu. Yang dapat justru Popon sendiri, cuma mereka bisa ngasih semangat itu gitu, itu pasti buat Popon bisa bikin lebih semangat lagi sih. Grand final, semoga jadi juara pertama ya. Kami doakan abang di sini, abang pasti bisa tetap menang. Iya, makasih Mak buat dukungan, doa, semuanya. Mama ngelakuin ini sejauh ini ya cuma buat Emak, supaya bisa umrohin Emak. Ya pokoknya semua yang Papa lakuin buat Emak nih. Luar biasa. Dari keluarga Bang Popon. kita mau dengerin dulu komentar dari para dewan juri. Kepada Pak Dindro kami persilakan. Iya, terima kasih. Lu bisa sedih ya? Bisa, Pak De. Ya padahal bukan urusan gue yang tadi, tapi gue ngeliat, wah ini anak ternyata sensitif juga ya. Gak pemalas Menjol. Aja. Tapi gini, Pon. Paling gue suka tema kemerdekaan untuk kalian para stand up comedian, komika. Keren banget. Terima kasih, Pak Dindro. Keren banget. So, kompor gas. Wow. Terima kasih, Pak Dindro. Kompor gas pertama malam ini ya. Yes. Luar biasa. Silakan. Pak Haji, silakan. Kita ingat David waktu itu juga sampai sejauh itu untuk membawa pertunjukan yang berbeda. Cuman gue kasihan sama Putra aja dari kameramen musti banget kayaknya cukup di situ. Kasihan itu komik loh. Gila disuruh jongkok. Respect. Punchline dalam bentuk diem ya. Diem aja ada lucu loh dia. Abis itu lu tidak naro Arya sebagai punchline, lu naro Arya sebagai pemancing. Yang sebenarnya kalau kita pikir-pikir itu bisa aja lu lakukan sendiri. Bisa aja. Tapi jadi sebuah pertunjukan yang menarik. Dan untuk kelas final itu yang gue suka. Boleh tepuk tangan untuk Popon. Terima kasih. Calon dong, silakan. Ketika dalam sebuah persaingan, satu lawan satu yang lain, dan yang satu berharap yang lain juga baik, itu saya kira hal yang luar biasa. Jadi kita semua tidak salah memilih bahwa nanti yang terpilih adalah tumben. Yang terbaik. Benar-benar sekarang saya tepuk tangan untuk Anda, tumben benar. Iya, tumben benar ya, jarang-jarang. Jarang-jarang. Oh, standing applause loh. Jangan panjang-panjang, tergila lagi nih. Popon malam hari ini untuk sesi pertama tema kemerdekaan, very very good job. Terima kasih calon tong, terima kasih calon tong. Ini ternyata luar biasa. Malam hari ini ternyata ini kan sudah ada mamah dan kekasih juga. Ada yang mau malu juga ya Pon? Ada. Udah lama pacarannya? Alhamdulillah baru. Oh baru? Berapa lama? Baru tadi pagi. Sebulan. Berarti bikin masa videonya tadi siang ya itu ya. Pacaran masa pagi tadi sini, video tadi siang langsung dibawa ke briefing studio. Di sini ya. Oh iya. Iya. Tapi katanya pacarnya datang. Satu keluarga juga ya. Ada bersama Uus di sana. Silakan Uus. Wow, teman-teman tepuk tangan sekali dong. Buat Popon, luar biasa sekali. Di malam grand final ini saya menemukan dua keajaiban yang saya lihat di depan mata kepala saya sendiri. Apa tuh Bang Uus? Yang pertama di belakang layar Anda tadi saya melihat Popon menangis. Dan yang kedua, saya melihat persahabatan antara Indra Jagel dan juga Ridwan Remin. So. Oh. Akhirnya Ridwan Remin punya teman. Ketika kamera menyala. Yeah. Baiklah, sekarang saya sudah bersama dengan keluarga dari Popon. Ya, yang ternyata saya baru tahu nama asli Popon adalah Muhammad Saleh J. Iya. Yeah. Ya, yeah, Muhammad Saleh J-nya apa? Jamaha Rizki. Jamaha semakin di depan. Bukan dong. Salah. Ya, kan udah dipelesetin Jamaha, bener kan? Ya, boleh. Iya. Jamaha Rizki ya. Jadi sekarang di samping saya sudah ada Cynthia ya namanya. Cynthia ini adalah perempuan yang dipacarin oleh Popon yang membuktikan kenapa Oki Rengga kalah sama Popon untuk hal ini ya. Oh. Kenapa? Dan kenapa Oki Rengga menjadi cadangan lapis ketiga karena jaga komitmen aja nggak bisa gimana jaga gawang. Lihat Popon, gila. Pengangguran jadi bisa full time ngurus dia. Lihat, ya, ya. Ya betul. Ya, tidak usah ditanya dua kali kamu lagi apa nganggur pasti sama jawabannya, benar kan? Cynthia sudah berapa lama sama Popon? Udah, masih baru sih. Masih baru? Oh gitu? Oh iya, makasih loh untuk jawabannya. Saya berharap ada jawaban lebih spesifik, udah berapa lama? Rahasia. Ya udah, gak apa-apa kan ya. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Popon Jerok. Halo teman-teman, saya Popon. Jangan lupa nonton YouTube-nya Kompas TV. Like, subscribe, and comment sebanyak-banyaknya. Let's make love.